Sudah tujuh samudra ku arungi bersama dengan dirimu, merangkai hidup dengan suka duka. Sangat tak bisa ku pahami dan mengerti yang terjadi. Dan pergi tinggalkanku, hadirmu akan menjadi cerita terindah selama hidup dan matiku. Walaupun harus aku kau masih tersimpan di hatiku. Sangat tak bisa ku pahami dan mengerti yang terjadi kini. Kau menjauh dan pergi tinggalkanku. Bisa ku ingkari, ku sangat mengharapkan dirimu. Walau sulit tuh ku pahami, cintamu, sayangmu kepadaku. Hadirmu akan menjadi cerita terindah selama hidup dan matiku. Walaupun harus aku meninggalkan dirimu, tapi kau masih tersimpan di hatiku. Hadirmu akan menjadi cerita terindah selama hidup dan matiku. Walaupun harus aku meninggalkan dirimu, tapi kau masih tersimpan di hatiku. Sudah tujuh samudra ku arungi bersama dengan dirimu.